Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, cetakan tahun 1992. Buku jilid 2 dimulai halaman 429. Kitab Adab Nikah bab ketiga. Kemudian, apabila si suami telah terlaksana hajatnya atau telah keluar maninya, maka hendaklah ia menunggu untuk hajat istrinya, sehingga si istri juga terlaksana hajatnya. Karena inzalnya si istri kadang-kadang terkemudian, maka tergoncanglah nafsu salatnya. Kemudian duduk tanpa inzal si istri adalah menyakitkan bagi istri. Dan berlainan tentang sifat inzal itu mewajibkan ketegangan jiwa antara kedua suami istri. Manakala si suami itu terdahulu inzal dari istrinya. Dan persesuaian waktu inzal adalah lebih mendatangkan kelezatan pada si istri. Supaya laki-laki itu bekerja sendiri di mana si istri kadang-kadang merasa malu. Dan seyogyalah suami mendatangi istrinya dalam tiap-tiap 4 malam sekali. Itu adalah lebih adil. Karena bilangan istri itu 4. Maka bolehlah dikemudiankan sampai kepada batas tersebut. Ya sewajarnya lah dilebihkan atau dikurangkan menurut hajat istri untuk pemeliharaan bagi istri. Karena pemeliharaan terhadap istri itu adalah wajib atas suami. Walaupun tidak ditetapkan menurut penuntutan dengan persetubuh. Karena yang demikian itu adalah karena sulitnya penuntutan dan penyempurnaan dengan penuntutan itu. Dan janganlah suami memandang istrinya yang sedang haid dan janganlah sesudah habis haid dan belum mandi. Karena yang demikian itu adalah diharamkan dengan dalil Al-Quran. Dan ada yang mengatakan bahwa yang demikian itu mempusakai penyakit kusta pada anak. Dan bagi suami, boleh bersenang-senang dengan seluruh tubuh istrinya yang sedang berhaid. Dan janganlah mendatanginya pada tempat yang tidak boleh didatangi. Karena diharamkan bersetubuh dengan istri yang berhaid karena menyakitkan. Dan menyakitkan itu tetap ada pada tempat yang tidak boleh didatangi. Maka itu adalah sangat mengharamkan mendatangi istri yang berhaid. Dan firman Allah Ta'ala, Faktu kharfakum anna si'tum. Maka usahakanlah perladanganmu istri-istri itu sebagaimana kamu sukai. Surat Al-Baqarah ayat 223, artinya waktu mana saja kamu kehendaki. Bagi si suami, boleh mengeluarkan maninya dengan kedua tangan istrinya dan bersenang-senang dengan yang di bawah sarung, dengan apa yang disukainya selama selain dari jima. Dan sejujurnya wanita itu berkain sarung dari setengah badannya, sampai ke atas lutut pada waktu sedang haid. Ini adalah sebagian dari adab. Dan suami boleh makan bersama-sama dengan istrinya yang sedang haid dan bercampur pada tempat tidur dan lainnya. Dan tidaklah harus ia menjauhkannya. Apabila si suami itu ingin bersetubuh kali kedua sesudah yang pertama, maka hendaklah pertama-tama membasuh kemaluannya. Dan kalau ia bermimpi atau ihtilam, maka janganlah bersetubuh sebelum membasuh kemaluannya atau membuang air kecil. Dan dimakruhkan bersetubuh pada awal malam, sehingga tidaklah ia tidur dengan tidak suci. Kalau mau tidur atau makan, maka hendaklah lebih dahulu berwudu seperti wudu sholat. Yang demikian itu adalah sunat. Ibnu Umar berkata, aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Adakah tidur seorang dari kita di mana ia berjunub? Nabi SAW menjawab, ya, apabila telah berwudu. Tetapi telah datang hadis yang memberi keentengan. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Nabi SAW tidur dengan berjunub, di mana beliau tidak menyentuh air. Diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Manakala ia kembali kepada tikarnya, maka hendaklah disapunya muka tikar atau dikipaskannya, karena ia tidak mengetahui apa yang telah terjadi di atas tikar itu kemudiannya. Dan tiada seyogialah mencukur rambut atau mengerat kuku atau mengadam kumis atau mengeluarkan darah atau menceraikan dari dirinya sesuatu bagian di mana ia sedang berjunub. Karena segala bagian dirinya itu dikembalikan kepadanya pada hari akhirat. Lalu kembalilah dalam keadaan berjunub. Dan ada yang mengatakan bahwa masing-masing dari rambut itu menuntutnya disebabkan junubnya itu. Sebagian dari adab, bahwa suami itu tidak mengeluarkan maninya, bahkan tidak menumpahkannya selain ke tempat bersetubuh itu, yaitu rahim istri. Karena tidaklah suatu nyawa yang ditakdirkan oleh Allah akan adanya, melainkan adalah ia ada. Begitulah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id. Kalau ia membuang keluar al-azza, maka berbedalah pendapat para ulama tentang boleh dan makruhnya kepada empat mazhab. Sebagian membolehkan secara mutlak dalam segala hal keadaan, sebagian mengharamkan dalam segala hal, dan sebagian mengatakan halal dengan seizin istrinya dan tidak halal tanpa keizinannya. Dan seakan-akan yang mengatakan ini mengharamkan, menyakitkan, bukan pembuangan mani di luar rahim. Dan sebagian mengatakan dibolehkan pada wanita budak atau undik, tidak dibolehkan pada wanita merdeka atau istri. Dan yang sahih atau yang benar pada kami, ialah yang demikian itu diperbolehkan. Adapun makruh, maka itu ditujukan karena larangan haram dan larangan demi kebersihan atau tanzih, dan karena meninggalkan keutamaan atau fadilah. Maka adalah itu dimakruhkan dengan pengertian yang ketiga. Artinya, padanya itu meninggalkan keutamaan sebagaimana dikatakan. Dimakruhkan bagi orang yang duduk dalam masjid, duduk dengan kosong, atau tidak berzikir atau mengerjakan salat. Dan dimakruhkan bagi orang yang berada di Makkah dan bermukim di situ, kecuali mengerjakan haji tiap-tiap tahun. Dan yang dimaksudkan dengan makruh tersebut di atas, ialah meninggalkan keutamaan dan fadilah saja. Dan ini nyata tegas. Karena yang telah kami terangkan dari keutamaan mengenai anak, dan karena apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa laki-laki itu sesungguhnya bersetubuh dengan istrinya, maka dituliskan baginya dengan persetubuhan itu pahala anak laki-laki yang berperang fisabilillah, lalu ia terbunuh atau gugur. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda yang demikian, karena kalaulah orang itu memperoleh anak seperti anak tadi, niscaya adalah baginya pahala, di mana ia menjadi sebab kepada adanya anak tersebut. Sedang Allah Ta'ala adalah yang menjadikan, yang menghidupkan, dan yang menguatkan kepada jihad itu. Dan sebab yang datang daripadanya telah dilaksanakan, yaitu bersetubuh. Dan yang demikian adalah ketika menumpahkan mani itu ke dalam rahim wanita. Sesungguhnya kami katakan, tidaklah makruh itu dengan arti mengharamkan dan mentahzihkan atau membersihkan. Adalah karena adanya larangan itu hanya mungkin dengan nas atau dalil yang tegas atau kias atau analogi kepada yang dinaskan. Dan tak ada nas yang pokok yang dikiaskan kepadanya. Tetapi adalah di situ suatu pokok yang dikiaskan kepadanya, yaitu meninggalkan perkawinan betul atau meninggalkan bersetubuh sesudah kawin, atau meninggalkan inzal sesudah memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan wanita. Semuanya itu adalah meninggalkan yang lebih utama atau meninggalkan yang afdol. Dan tidaklah itu mengerjakan yang larangan. Dan tak ada di situ perbedaan, karena anak itu terjadi dengan jatuhnya nutfah atau mani ke dalam rahim wanita. Dan ia mempunyai empat sebab. Kawin, kemudian bersetubuh, kemudian sabar sampai inzal sesudah bersetubuh, kemudian berhenti supaya mani itu tertumpah ke dalam rahim. Sebagian dari sebab-sebab ini adalah lebih mendekati dari sebagian yang lain. Maka mencegah dari sebab yang keempat adalah seperti mencegah dari sebab yang ketiga. Begitu pula mencegah yang ketiga adalah seperti mencegah sebab yang kedua. Dan mencegah yang kedua adalah seperti mencegah sebab yang pertama. Dan tidaklah itu seperti menggugurkan anak dan membunuh anak hidup-hidup. Karena yang demikian itu adalah penganiayaan terhadap yang ada, yang telah terjadi. Dan yang ada, setelah terjadi itu, mempunyai pula beberapa tingkat. Tingkat yang pertama, dari adanya itu ialah jatuhnya nutfah ke dalam rahim, bercampur dengan air wanita dan bersedia untuk menerima hidup. Dan merusakkan yang demikian itu adalah penganiayaan. Dan kalau sudah menjadi darah segumpal atau madhoh, dan daging segumpal atau alaqoh, maka penganiayaan itu menjadi lebih kecil lagi. Dan kalau sudah dihembuskan pada nyawa dan telah menjadi makhluk, niscaya bertambahlah kecilnya penganiayaan itu. Dan kesudahan kekejian dalam penganiayaan itu adalah sesudah lahir anak itu dalam keadaan hidup. Sesungguhnya, kami katakan bahwa permulaan sebab adanya ialah dari kira-kira jatuhnya mani ke dalam rahim wanita, tidak dari kira-kira keluarnya mani dari pinggang laki-laki. Adalah karena anak itu tidak dijadikan dari mani laki-laki sendiri saja, tetapi dari kedua suami istri bersama-sama. Ada kalanya dari air lelaki dan air perempuan, atau dari air lelaki dan darah haid. Berkata setengah ahli ilmu uraian tubuh manusia, alo atau ahli tasrih, bahwa darah segumpal itu dijadikan dengan takdir Allah dari darah haid. Dan darah dari darah segumpal atau madhoh itu adalah seperti susu dari susu yang kental. Dan nutfah dari laki-laki itu adalah syarat tentang kekentalan darah haid dan keikatannya seperti buih susu yang masam. Karena dengan tubuh yang masam itu menebalah susu yang kental. Dan bagaimanapun adanya, maka air wanita itu adalah sendi pada ikatan. Lalu berlakulah kedua air itu, bagaimana berlakunya ijab dan kabul mengenai adanya hukum dalam segala akad atau ikatan perjanjian. Maka barang siapa melakukan ijab atau penyerahan, kemudian ia menarik kembali sebelum qabul atau penerimaan, niscaya tidaklah ia menganiaya pada akad dengan pembatalan dan pembongkaran. Dan manakala telah berkumpul ijab dan qabul, niscaya menarik kembali kemudian ialah pembatalan, pembongkaran, dan pemutusan. Dan sebagaimana nutfah dalam tulang belakang lelaki, tidaklah terjadi anak daripadanya. Maka demikian pula, sesudah keluar dari kemaluan lelaki, selama tidak bercampur dengan air wanita atau darahnya. Ini adalah suatu kias, bandingan yang jelas. Kalau Anda mengatakan bahwa kalau tidaklah al-azal itu makruh, dari segi bahwa perbuatan itu menolak untuk adanya anak, maka tidaklah jauh untuk dimakruhkan, karena niat yang menggerakkan kepadanya. Sebab tidaklah yang menggerakkan untuk itu selain oleh niat yang buruk, di mana padanya terdapat suatu dari campuran syirik yang tersembunyi, atau syirik khafi. Maka aku menjawab, bahwa niat yang menggerakkan kepada penumpahan mani keluar atau al-azal adalah lima. Pertama, pada budak-budak wanita yang bertempat tinggal di rumah tuannya. Maka membuang mani keluar waktu bertubuh dengan gundik itu adalah untuk menjaga hak milik dari hilangnya dengan berhak kemerdekaannya. Dan dengan maksud mengekalkan hak milik itu dengan tidak memberi kemerdekaan dan menolak sebab-sebab kemerdekaan itu tidaklah dilarang. Kedua, untuk tetapnya kecantikan dan kegemukan wanita. Supaya terus dapat bersenang-senang dan untuk berkekalan hidup. Karena dikhawatiri akan bahaya waktu bersalin. Ini juga tidak termasuk larangan. Ketiga, takut kepada banyak dosa disebabkan banyak anak. Dan menjaga dari perlunya bersusah payah berusaha dan masuknya tempat-tempat masuk yang tidak baik. Ini juga tidak termasuk larangan. Karena kurangnya dosa adalah menolong pada agama. Dan kesempurnaan serta keutamaan yang sebaik-baiknya ialah pada tawakal dan percaya dengan jaminan Allah yang berfirman, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Dan tidak adalah yang merangkak-rangkak di bumi ini, melainkan Allah yang menanggung rezekinya. Surat Hud ayat 6. Dan tidak pula lagi bahwa dengan tindakan membuang mani itu keluar, menjatuhkan diri dari tingkat kesempurnaan dan meninggalkan keutamaan. Tetapi memandang kepada akibat dan menjaga harta serta menyimpannya, walaupun bertentangan dengan tawakal, tidaklah kami akan mengatakan bahwa tindakan itu termasuk larangan. Keempat, takut kepada anak-anak perempuan. Karena beri keyakinan bahwa mengawinkannya terdapat malu, sebagaimana terdapat pada adat orang Arab di mana mereka membunuh anak perempuan. Ini adalah niat yang buruk. Jikalau ditinggalkannya kawin atau bersetubuh disebabkan oleh niat tadi, niscaya ia berdosa dengan niat itu. Bukan berdosa lantaran meninggalkan kawin dan bersetubuh. Maka begitu pula lah tentang membuang mani keluar atau al-azal dan kerusakan pada keyakinan akan malu pada sunnah Rasulullah SAW. Adalah lebih berat lagi. Dan kerusakan itu adalah dapat diumpamakan seumpama wanita yang meninggalkan kawin karena mencegah dari diperintahi laki-laki. Maka adalah wanita itu menyerupai dengan laki-laki dan tidaklah kemakruhan itu tertuju pada meninggalkan perkawinan. Kelima, bahwa wanita itu menolak kawin karena sangat dipentingkannya kebersihan dan menjaga dari keguguran, nifas, penyusuan anak. Dan adalah yang demikian itu adat kebiasaan wanita kaum Khawarij. Karena bersangatannya mereka memakai air. Sehingga adalah mereka mengkodokkan sholat di hari-hari haid. Dan mereka tidak masuk ke kafus. Melainkan dengan keadaan telanjang. Maka ini adalah bid'ah yang menyalahi sunnah. Dan itu adalah niat yang merusak. Salah seorang dari wanita mereka itu meminta keizinan Aisyah radhiyallahu anha tatkala ia datang ke Basrah. Maka Aisyah tidak mengizinkannya. Tujuan itulah yang buruk, bukan pencegahan beranak. Kalau Anda berkata bahwa Nabi SAW telah bersabda, barang siapa meninggalkan kawin karena takut berat tanggungan, maka tidaklah ia daripada kami. Tiga kali Nabi SAW bersabda yang demikian. Maka aku jawab, bahwa mengeluarkan mani itu atau al-azza adalah seperti meninggalkan kawin. Dan sabdanya, tidaklah ia daripada kami. Artinya tidaklah ia menyetujui kami di atas sunnah kami dan jalan kami. Dan sunnah kami itu ialah berbuat yang afdol dan yang lebih utama. Kalau Anda berkata bahwa Nabi SAW telah bersabda mengenai al-azza, itu adalah penguburan anak hidup-hidup yang tersembunyi. Al-Wadul Kafi. Lalu Nabi SAW membaca ayat, Wa idzal mau'udatu su'ilat. Artinya, dan ketika ditanyai anak perempuan yang dikuburkan hidup-hidup. Surat At-Ta'wir ayat 8. Dan hadis ini disebut dalam hadis yang sahih. Maka aku menjawab bahwa dalam sahih juga terdapat beberapa hadis yang sahih tentang membolehkan itu. Diriwayatkan Muslim dari Abu Sa'id. Dan mengenai sabdanya, penguburan anak hidup-hidup yang tersembunyi adalah seperti sabdanya syirik yang tersembunyi. Dan itu adalah mewajibkan kemakruhan, tidak mengharaman. Kalau Anda berkata bahwa Ibnu Abbas berkata, penumpahan mani keluar itu adalah penguburan anak hidup-hidup yang kecil. Atau al-waqtul asghar. Maka yang dilarang adanya itu ialah anak perempuan yang dikuburkan hidup-hidup yang kecil. Atau al-maudatus sughra. Maka kami jawab, bahwa ini adalah suatu kias dari Ibnu Abbas untuk menolak adanya atas terputus hadis. Dan itu adalah suatu kias yang lemah. Dan karena itulah dibantah oleh Ali radhiyallahu an tatkala didengarnya seraya berkata, dan tak ada penguburan anak perempuan hidup-hidup kecuali sesudah 7. Artinya, sesudah yang lain 7 perkembangan kejadian manusia. Lalu Ali radhiyallahu an membaca ayat yang menerangkan perkembangan kejadian manusia, yaitu firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya kami telah menjadikan manusia dari sari tanah. Kemudian kami jadikan sari tanah itu air mani, terletak dalam tempat simpanan yang teguh. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu darah segumpal itu kami jadikan segumpal daging. Dan dari daging segumpal itu kami jadikan tulang belulang. Kemudian tulang-tulang itu kami tutup dengan daging. Sesudah itu kami jadikan makhluk yang lain. Artinya kami hembuskan kepadanya nyawa. Surat Al-Mu'minun ayat 12, 13, dan 14. Kemudian beliau baca firman Allah Ta'ala pada ayat Wa idzal maudatu su'ilat. Tadi. Apabila Anda perhatikan kepada apa yang telah kami kemukakan itu tentang jalan kias dan pemandangan, niscaya jelaslah kepada Anda akan kelebih kurangan kedudukan Ali dan Ibnu Abbas tentang mendalami akan pengertian-pengertian dan memahami akan pengetahuan-pengetahuan. Betapa tidak demikian? Pada hadis yang disepakati dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, Asohisain dari Jabir, di mana Jabir berkata, adalah kami melakukan al-azza pada masa Rasulullah SAW. Sedang Al-Quran itu terus turun. Dan pada kata-kata yang lain, adalah kami melakukan al-azza, lalu disampaikan yang demikian kepada Nabi SAW. Maka beliau tidak melarang kami berbuat begitu. Dalam As-Sahihain juga dari Jabir yang mengatakan bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah lalu berkata, sesungguhnya aku mempunyai seorang budak wanita. Dia itu pelayan kami dan menyiram kurma kami. Aku selalu pulang kepadanya. Dan aku tidak suka ia mengandung. Maka sahabat Nabi SAW, Lakukanlah al-azam padanya. Kalau engkau mau, sesungguhnya akan datang padanya apa yang ditakdirkan baginya. Maka senantiasalah orang itu berbuat demikian. Kemudian ia datang lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, sesungguhnya budak perempuan itu telah mengandung. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, telah kukatakan akan datang kepadanya apa yang ditakdirkan baginya. Semua itu tersebut dalam As-Sahihain. Adab ke-11 tentang adab memperoleh anak, yaitu 5. 1. Tidak memperbanyak kegembiraan dengan memperoleh anak laki-laki dan kesedihan dengan anak perempuan. Karena ia tidak mengetahui akan kebajikan pada yang mana dari keduanya. Maka berapa banyak orang yang mempunyai anak laki-laki bercita-cita bahwa jangan mempunyai lagi anak laki-laki atau bercita-cita bahwa mempunyai anak perempuan. Bahkan keselamatan itu yang terbanyak adalah dari anak-anak perempuan dan pahala yang terbesar adalah pada anak perempuan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mempunyai anak perempuan, maka diajarinya, lalu diperbagus pengajarannya, diberinya makanan, lalu diperbagus makanannya, dan diperlengkapkannya kepadanya kenikmatan yang dilengkapkan oleh Allah kepadanya. Niscaya adalah anak perempuan itu baginya di kanan dan kiri dari neraka dan surga. Diriwayatkan At-Tabarani dan Al-Qaraidi. Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang yang memperoleh dua anak perempuan, lalu ia berbuat kebaikan kepada keduanya, selama keduanya menyertainya, melainkan keduanya itu memasukkan ia ke dalam surga. Diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Ibnu Abbas. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mempunyai dua anak perempuan atau dua orang saudara perempuan, lalu ia berbuat kebaikan kepada keduanya selama keduanya menyertainya, niscaya adalah aku dan dia dalam surga, seperti dua jari-jari ini. Diriwayatkan Al-Khuraiti dari Anas. Dan Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa pergi ke pasar, dari pasar-pasar kaum muslimin, lalu dibelikannya sesuatu, maka dibawanya pulang ke rumah, lalu ditentukannya kepada yang perempuan, tidak kepada yang laki-laki, niscaya Allah memandang kepadanya. Dan barang siapa dipandang Allah, niscaya tidak akan diazabnya. Diriwayatkan Al-Khuraiti dari Anas. Jadi Anas, yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membawa suatu hadiah dari pasar kepada keluarganya, maka seakan-akan ia membawa kepada mereka itu sedekah, sehingga diletakkannya sedekah itu kepada mereka. Dan hendaklah ia mempunyai dengan yang perempuan sebelum yang laki-laki. Karena sesungguhnya barang siapa menggembirakan akan wanita, maka seakan-akan ia menangis dari ketakutan kepada Allah. Dan barang siapa menangis dari ketakutannya kepada Allah, niscaya diharamkan oleh Allah akan badannya dari api neraka. Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda, barang siapa mempunyai 3 orang anak perempuan atau saudara perempuan, lalu ia bersabar terhadap kesulitan dan kemadaratan mereka, niscaya dimasukkan oleh Allah akan dia ke dalam surga, dengan kelebihan rahmatnya pada mereka. Lalu seorang laki-laki bertanya, kalau 2 orang bagaimana wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, dan 2 orang juga. Lalu seorang laki-laki yang lain bertanya, kalau seorang? Nabi SAW menjawab, dan juga seorang. Diriwayatkan Al-Khuraiti dan Al-Hakim. 2. bahwa dilakukan azan pada telinga anak yang baru lahir. Diriwayatkan oleh Rafi dari bapaknya yang mengatakan, aku melihat Nabi SAW melakukan azan pada telinga Al-Hasan ketika ia dilahirkan oleh Fatimah radhiyallahu anha. Diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. Diriwayatkan dari Nabi SAW di mana beliau bersabda, barang siapa dilahirkan baginya seorang anak, lalu ia melaksanakan azan pada telinganya yang kanan dan melaksanakan iqamah pada telinganya yang kiri, niscaya tertolaklah daripada anak itu setan yang bernama Ummus Siban, atau setan yang mendatangkan penyakit sawan kepada anak-anak. Diriwayatkan Abu Yu'la dan Al-Baihaqi dari Husain bin Ali. Disunatkan, diajarkan kepada anak-anak, La ilaha illallah, pada permulaan ia dapat bercakap-cakap. Supaya adalah yang demikian itu permulaan perkataannya. Dan disunatkan penghitanan atau sunnah rasul pada hari yang ketujuh dari kelahirannya. Di mana hadis telah menerangkan yang demikian. 3. Bahwa dinamakan anak yang baru lahir itu dengan nama yang baik. Yang demikian itu adalah hak anak. Nabi SAW bersabda, apabila engkau namakan, maka namakanlah dengan Abdu. Titik-titik. Dan Nabi SAW bersabda, nama yang paling disukai oleh Allah ialah Abdullah dan Abdurrahman. Dan beliau bersabda, namakanlah dengan namaku dan jangan engkau kunyahkan dengan kunyahku. Kunyah yaitu memanggil seseorang dengan nama yang dimulai dengan kata-kata abu atau ummu. Seperti Abul Qasim untuk kunyah Nabi SAW. Artinya Bapak Al-Qasim karena anaknya bernama Al-Qasim. Penerjemah. Para ulama berkata bahwa adalah yang demikian itu pada masa hidupnya sallallahu alaihi wasallam karena adalah ia dipanggil dengan panggilan Ya Abul Qasim, wahai Bapak Al-Qasim. Dan sekarang tidak mengapa lagi. Ya, janganlah dikumpulkan antara namanya dan kunyahnya, dan sesungguhnya ia sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah kamu kumpulkan antara namaku dan kunyahku. Diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah.